Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulang tahun adalah salah satu bentuk dari perayaan yang tidak diajarkan dalam Islam, bahkan itu merupakan bentuk dari budaya yang turun-temurun dari kalangan orang-orang Nasara. Karena itu tidak sepatutnya kita mempertahankan budaya tersebut, baik dengan terus terang mengatakan perayaan atau dengan mengkhususkan sedekah, membuat makanan khusus spesial untuk acara ulang tahun. Dan kalaupun bentuknya hanya sekedar memberi sedekah, namun timing dan juga mengkhususkan sedekah tersebut pada saat ulang tahun ini adalah bentuk dari perayaan dan pengkhususan yang tidak diajarkan dalam Islam. Karena itu, sepatutnya seorang Muslim kalau melihat bersedekah, bersedekahlah kapan saja. Tidak ada kelebihan bersedekah di saat ulang tahun ataupun yang serupa. Wallahu ta'ala alam.